Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk melengkapi apa yang tadi kita baca di Qaul Mufid, ingin saya tambahkan penjelasan dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, berkaitan dengan athar Sa'id bin Musayyib yang tadi kita baca, yang disampaikan bahasa itu berasal dari Fathul Bari atau dari Sahih Bukhari. Athar dari Sa'id bin Musayyib itu diberi judul bab oleh Al-Bukhari, bab hal yastakhriju as-sihr, bab tentang apakah perlu mengeluarkan sihir. Ini. Kemudian Bukhari langsung mengatakan wa qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan aku bertanya pada Sa'id bin Musayyib, dan seterusnya yang telah kita baca. Penjelasannya dari Ibnu Hajar, beliau mengatakan kadza arada atarjamata bil istifham, demikian judul bab yang dibawakan oleh Bukhari ini pakai kalimat tanya. Dan yang dimaksud dengan istikhad sihir adalah menghilangkan sihir dengan sihir. Maka beliau menggunakan kalimat tanya, apakah boleh menghilangkan sihir dengan sihir, pakai kalimat tanya. Nah, apa faedah judul bab yang pakai kalimat tanya dalam Sahih Bukhari? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, isyaratan ilal ikhtilaf. Nah, maka kalau judul bab dalam Sahih Bukhari itu pakai kalimat tanya, maka itu adalah isyarat dari Imam Bukhari kalau dalam masalah ini diperselisihkan ulama. Ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Maka istikhraju sihir, yang itu maknanya adalah sama dengan nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir, beliau pakai judul bab, bolehkah? Hal, apakah boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Artinya beliau mengisyaratkan kalau ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Wa sadara bimana qalahu an Sa'id ibn Musayyib, dan beliau buka setelah ngasih judul bab, maka beliau buka dengan athar dari Sa'id ibn Musayyib minal jawaz, yang isinya adalah bolehnya menghilangkan sihir dengan menggunakan atfis tukang sihir. Kata Ibnu Hajar, isyaratan ila tarjihihi. Ini mengisyaratkan bahasanya pendapat yang dirajihkan oleh Al-Bukhari adalah pendapatnya Sa'id ibn al-Musayyib, yaitu boleh. Maka di antara ulama yang membolehkan memanfaatkan atfis tukang sihir dalam kondisi darurat untuk menghilangkan pengaruh sihir, di antara yang membolehkan adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Nah, kalau tentu karena tadi diriatkan asar dari Sa'id bin Musayyib itu mu'alak di Sahih Bukhari, yang bersanad, sanadnya bisa kita jumpai di riwayatkan oleh Abu Bakar Al-Athram dalam kitabnya As-Sunan. Demikian juga diriatkan oleh At-Tabari dalam kitabnya At-Tahdzib. Kalau dalam riwayat At-Tabari dari Sa'id bin Musayyib, anahu kana la yara ba'san idza kana bi rajul sihron ayam siya ila man yutalliq anhu. Sa'id bin Musayyib tidaklah berpandangan mengapa jika seorang itu terkena sihir untuk berjalan, yaitu berobat ke menuju tempat orang yang bisa menghilangkan sihir darinya. Faqala huwa shalahun, kata Sa'id bin Musayyib, itu adalah kebaikan. Sedangkan Qatadah mengatakan wa kana al-Hasan yakrahu dzalika, teman, kalau Al-Hasan Al-Basri tidak melarangnya dengan mengatakan la ya'lamu dzalika ila sahirun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali tukang sihir. Faqala Sa'id bin Musayyib, sedangkan Sa'id bin Musayyib mengatakan inna manaha Allah amma yaduru walam yanha amma yanfa'u. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melarang hal yang membahayakan, sihir yang membahayakan, dan tidak melarang yang bermanfaat. Demikian juga termasuk ulama yang membolehkan an-nusrah, menghilangkan sihir dengan atfis, tukang sihir, adalah Ibnul Jauzi. Demikian juga Imam Ahmad, sebagaimana kutipan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan an-nusratu halus sihri anil mashur. Nusra adalah menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Wa la yakadu yaqdiru alaihi illa man ya'rifu sihr. Dan hampir-hampir tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang faham ilmu dan dunia sihir. Wa qad su'ila Ahmad amman yutlik atau yutlik as-sihr anil mashur. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang disihir. Faqal, jawaban Imam Ahmad, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Jawaban Imam Ahmad, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Wa hadha wal mu'tamad, kata Ibnul Jauzi, inilah pendapat Imam Ahmad yang bisa dipegangi. Artinya ada beberapa versi dari perkataan Imam Ahmad tentang masalah ini, dan yang mu'tamad, yang rajih, yang kuat, yang bisa dipegangi adalah pendapat Imam Ahmad, versi pendapat Imam Ahmad yang membolehkannya. Lalu bagaimanakah dengan hadis larangan bahasa nusrah itu amali syaitan? Dan jawaban untuk hadis dan athar tentang anusrah min amali syaitan isyaratun ila asliha. Ini adalah mengisyaratkan pada asal muasalnya, yaitu sihirnya itu adalah asal muasalnya adalah setan. Namun wayakhtalif al-hukmu bil-qasdi. Nanti hukumnya itu berbeda dengan perbedaan niat. Faman qasada biha khairan kana khairan wa ila fawa syarun. Ya, maka siapa yang bermaksud dengannya kebaikan karena kondisi darurat, ya, tidak ada pilihan yang lain setelah upaya-upaya yang masru' dicoba dan tidak menghasilkan, karena khairan maka itu satu hal yang baik. Wa ila jika bukan tujuan semacam itu, fawa syarun, maka itu adalah kejahatan. Kemudian juga di sini ditegaskan kalau perkataan ada kritik untuk perkataan Hasan Al-Basri yang tadi kita sampaikan, karena Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada yang mengetahuinya atau tidak ada yang bisa melakukannya kecuali sahir. Maka di sini komentari laisa ala dhahirihi. Kalau zahirnya membatasi, ru'yah tidak bisa. Kalau perkataan Hasan Al-Basri, yang menunjukkan kalau ru'yah tidak bisa untuk mengobati orang yang terkena sihir, ya kan? Zahir perkataan Al-Hasan Al-Basri. Maka di sini dikatakan, itu tidak sebagaimana zahir perkataan beliau. Li'annahu karena sunnya, qad yanhallu, sihir itu bisa hilang dengan ru'yah dan doa wa ta'wid, ad-da'iyah wa ta'wid, dan doa-doa perlindungan. Namun dimungkinkan bahasanya, bahasa nusrah itu ada dua macam sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan wa mimman saraha bi jawazi nusrah, di antara ulama yang menegaskan bolehnya nusrah menghilangkan pengaruh tukang sihir dengan atfis, tukang sihir, adalah Al-Muzani sahibu Syafi'i. Dalam Muzani muridnya Al-Imam Syafi'i wa Abu Ja'far At-Tabari wa ghairuhuma. Ya, maka kita jumpai di antara ulama yang memberikan nusrah menghilangkan sihir dengan memanfaatkan atfis tukang sihir, maka di kalangan ulama salaf adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian setelahnya kita jumpai Al-Muzani. Kita jumpai Al-Muzani muridnya Al-Imam Syafi'i. Kemudian ada Abu Ja'far At-Tabari, Syekhul Mufassirin. Demikian juga Al-Imam Bukhari. Sebagaimana kata Alib Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian setelah itu ada Ibnul Jauzi. Setelah, dan tadi telah kita baca di Qaul Mufid. Ini adalah pendapat Hanabilah. Dan ini adalah pendapat Hanabilah yang tersebar dalam kitab-kitab fikih Hanabilah. Ya, maka ringkasnya permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan para ulama, dan ini yang patut untuk digarisbawahi, sehingga apapun pendapat yang dipilih oleh seseorang, ya, namun jangan lupa dia tidak boleh tutup mata adanya pendapat yang lain dalam masalah ini, dan yang memegangnya dan berpegang dengannya adalah ulama-ulama besar, ya, yang diakui keilmuannya dan tidak diragukan kesalafiannya, ya. Nah, maka tidak ada hubungannya kemudian kemudian kok begitu, salafi kok kayak gitu. Lo yang membolehkannya itu mau meragukan kesalafiannya Imam Bukhari, mau ini Imam Ahmad, ya, kata Ibnu Jauzi, ya, sebagai nukilan dari Ibnu Jauzi tadi, ya. Maka ini satu masalah yang realitanya demikian, maka hendaknya kita dudukkan masing-masing masalah pada tempatnya masing-masing. Hal-hal yang memang diperselisihkan di antara para ulama kita jangan dianggap itu satu hal yang mujma' alaih. Ketika orang itu memilih satu pendapat seakan-akan hanya ada pendapat itu, kemudian tutup mata dan seakan-akan menganggap yang ngambil pendapat yang lain itu terjumus dalam kesesatan, penyimpangan dalam tauhid. Kemudian siapa yang lebih mau kemudian mengatakan demikian untuk Imam Ahmad, mau mengatakan demikian menyimpang tauhidnya untuk kemudian At-Tabari, kemudian untuk tentu satu hal yang terlalu gegabah membuat kesimpulan-kesimpulan semacam itu, yang ini hanya diucapkan oleh orang-orang yang kurang wawasan. Karena kemudian cuma tahu satu pendapat, kemudian tutup mata dengan adanya pendapat yang lain. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab maja'a fi tatayur, bab tentang masalah tatayur. Ya, pengertian tatayur, kalau syarih rahimahullah ta'ala, ta'rifu tatayur filughah dalam bahasa Arab, tatayur adalah dari kata-kata tatayyara yang asalnya diambil dari kata-kata tayron, artinya burung, karena orang Arab beranggapan sial atau beranggapan optimis dengan sebab burung dengan cara-cara tertentu yang telah mereka ketahui. Di antaranya adalah bizajr, yaitu dengan zajr tayr, dengan menghardik, dengan membuat kaget burung, kemudian dilihat kemanakah burung ini akan pergi, apakah ke arah kanan ataukah ke arah kiri atau semacam itu. Fa idza dhahaba, maka jika ternyata ketika dibuat kaget burung tadi kemudian terbang ke arah yang dianggap adalah arah keberuntungan, maka kemudian akdama, kemudian orangnya pun melaksanakan apa yang dia rencanakan. Kalau kemudian ke arah tertentu, yaitu arah kiri yang dianggap adalah arah yang sial, maka ahjama, maka dia akan mundur dan tidak jadi melakukan apa yang direncanakan. Adapun secara istilah atau lebih tepat secara syar'i, maka tatayur adalah tasya'um, perasaan sial atau merasa sial atau beranggapan sial, bi mar'in, dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Ya, maka berkaitan dengan hubungan antara pengertian bahasa dan pengertian istilah atau pengertian syar'i, maka apa yang kita jumpai tentang masalah tatayur ini satu hal yang nadirah, satu hal yang langka. Karena kita lihat ternyata definisi syar'inya jauh lebih luas daripada definisi bahasa. Kalau pengertian tatayur menurut bahasa Arab, ya, anggapan sial karena burung. Ya, sedangkan maknanya secara syar'i ternyata bimar'in, au masmu'in, bahkan au ma'lumin, dengan sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang diketahui, boleh jadi angka, bulan, dan seterusnya. Li'annal ghalib, karena umumnya kalau kita bahas definisi bahasa, pengertian bahasa dan syariat, bahasanya pengertian dari sudut pandang bahasa lebih luas daripada istilah. Karena istilah itu memasukkan kepada satu kosakata tertentu, kuyu dan beberapa pembatasan-pembatasan, sehingga takhusuha mengkucutkannya. Contohnya sholat yang dalam bahasa Arab artinya adalah doa, sedangkan secara syariat adalah akhassu minad doa, lebih mengkerucut, lebih sempit daripada sekedar doa yang bersifat luas. Non doa dalam rangkaian gerakan tertentu dan tata cara tertentu. Demikian juga zakat dan yang lainnya. Ya, maka di sini beliau sampaikan umumnya hubungan antara pengertian bahasa dengan pengertian syariat itu umumnya bahasa, pengertian dalam sudut pandang bahasa lebih luas daripada secara syariat atau secara istilah. Namun dijumpai juga sebaliknya, namun itu jarang. Contohnya adalah tatayur, contoh yang lain adalah iman. Di mana iman sebagaimana dikatakan oleh jumhur lughawiyin artinya adalah tasdik, artinya adalah percaya. Yang ini letaknya di hati, namun iman secara syariat letaknya di hati, di lisan dan di anggota badan. Maka maknanya jauh lebih luas pengertian syar'i daripada pengertiannya dalam bahasa Arab. Wa in syi'ta, dan jika Anda mau, maka Anda bisa definisikan tatayur dengan definisi yang lebih luas. Karena tadi definisinya adalah anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Definisi yang lebih luas, anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. Kata-kata diketahui ini supaya mencakup angka, bulan, hari. Maka anggapan sial karena sesuatu yang dilihat, contohnya melihat burung, kemudian fatasya'ama, kemudian beranggapan sial likaunihi, karena karena dia kemudian merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, mewahishan, dia merasa ada yang mendapatkan wahsyah. Wahsyah itu perasaan yang pada dasarnya wahsyah itu perasaan yang ketakutan karena sendirian. Ketika orang berada di satu rumah besar sendirian malam hari, maka apa yang, gimana perasaan yang terjadi, dan ada maka itu namanya wahsyah. Perasaan tidak nyaman karena sendirian itu namanya wahsyah. Nah, maka ada orang melihat burung, kemudian burung ini terbang ke arah kiri, maka kemudian timbullah wahsyah di dalam hatinya, ada perasaan gak enak di hatinya. Atau karena sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, contohnya ada orang yang berkeinginan untuk melakukan satu hal, kemudian ada orang lain lalu dia mendengar ada seseorang yang berkata kepada kawannya, tidak kepada dirinya, lalu dia dengar seorang yang berkata kepada kawannya, bukan kepada dirinya, ya khuson, duh ruginya, ya khaib, wahai orang yang rugi, orang yang tidak dapat apa-apa, faytasya'am, maka dia kemudian merasa sial. Padahal ini ada orang ngobrol satu dengan yang lain. Dia cuma kemudian curi-curi dengar atau mendengar tanpa disengaja. Kemudian yang ketiga, atau karena sesuatu yang telah diketahui. Semisal perasaan sial dengan hari tertentu atau bulan tertentu atau tahun tertentu. Karena ini tahun monyet atau tahun gajah atau tahun apa, ini tahun sial. Maka tentu kalau tahun, kalau hari, tentu bulan tidaklah terlihat dan tidak terdengar. Dan ketahuilah bahasanya tatayur, anggapan sial, itu bertolak belakang dengan tauhid. Penjelasan adanya tolak belakang antara anggapan sial dengan tauhid itu ada dua penjelasan. Yang pertama, orang yang punya anggapan sial maka dia memangkas dan memotong tawakalnya kepada Allah, dan dia mengandalkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, karena orang yang tatayur punya anggapan sial, maka dia hatinya bergantung dengan sesuatu yang tidak real. Sesuatu yang cuma sekedar asumsi kosong, cuma anggapan yang tidak ada kenyataannya, bal wahmun, cuma anggapan, watakhil dan imajinasi, dan bukan kenyataan. Fa ayy rabitatin baina hadzal amri, maka apa hubungan antara perkara ini dengan perkara yang akan terjadi pada dirinya? Maka apa hubungan antara bulan Syura, bulan Muharram dengan oh dia mengalami kecelakaan, tidak ada hubungannya. Maka tidaklah diragukan bahasanya hal ini adalah merusak tauhid. Nih, kenapa? Karena tauhid itu memiliki dua sisi, bukan hanya masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga ada kewajiban untuk memurnikan tauhid, isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan tatayur cacatnya dari sisi isti'anah. Cacatnya dari sisi isti'anah, bukan dari sisi ibadah, namun dari sisi isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka ada kewajiban untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan ada kewajiban untuk memurnikan isti'anah, meminta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana cacat dalam masalah ibadah itu merusak adalah bertentangan dengan tauhid, maka cacat berkaitan dengan masalah isti'anah juga bertolak belakang dengan tauhid. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fa'buduhu wa tawakkal alaih, sembahlah dia Allah dan bertawakkalah hanya kepadanya. Maka tiara atau anggapan sial adalah satu hal yang haram, dan ini bertentangan dengan tauhid. Sedangkan orang yang punya anggapan sial tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mundur, dia berencana pergi karena kejatuhan cecak, kemudian dia merasa sial, maka dia mundur, yuhjim. Dia mengurungkan niatnya dan rencananya. Artinya dengan ini dia yastajib lihadit tiarah. Dia memberikan respon positif terhadap perasaan sial yang muncul di hatinya. Wa yada'ul amala. Maka dia tinggalkan aktivitas yang dia rencanakan. Wa hadza min a'dhami tatayyur wa tasya'um. Maka ini adalah tatayur level tinggi. Tatayur grid yang tinggi, level yang tinggi. Artinya berada ada tatayur yang level rendah dan juga masih tercela. Athani, yaitu yang kedua. Kalau ini tatayur kelas ekonomi, tadi kelas bisnis. Maka tatayur kelas ekonomi masih tatayur, masih tergolong tatayur, berarti masih tercela. Cuma kelasnya kelas rendah. Adalah dia lanjutkan rencananya, lakin fikolakin, namun dia dalam was-was. Hatinya berdegap, jantungnya berdegap kencang. Fikolakin wa hammin wa ghammin. Maka dia dirundung kekhawatiran dan ketakutan. Jangan-jangan ini apa ya nanti ya, ketemu apa nanti ya. Ya, penuh dengan perasaan semacam itu. Ya, pergi tetap pergi, namun pikirannya itu enggak konsentrasi. Ini jangan-jangan nanti ketemu apa, jangan-jangan terjadi apa. Yaksa minta asri hatal mutatayyir bihi. Dia khawatir dengan dampak dari benda yang bikin sebab dia tatayur. Wada ahwan, dan ini adalah tatayur level rendah. Dan ini lebih rendah daripada yang pertama. Nah, ini dua-duanya masih tatayur. Dua-duanya masih terlarang. Dua-duanya masih tercela. Dua orang ini sama-sama kemudian masih tidak sempurna tauhidnya. Beliau tegaskan, dan dua level di atas naqsun fi tauhid, itu mengurangi kadar kesempurnaan tauhid. Wa dharrun 'alal 'abid, dan memberikan dampak buruk dan negatif untuk orangnya. Lalu gimana sikap yang benar, sikap mukmin muwahhid? Bagaimana sikap orang yang beriman dan bertauhid? Mau pergi kemudian kejatuhan cecak atau yang lainnya? Intaliq ila ma turidu bin sirahin bin sirahi sadrin wa taisirin wa timadin Allah azza wajal. Berangkat. Berangkatlah menuju apa yang Anda inginkan dengan hati yang lapang. Enggak ada was-was. Enggak ada ya, ketakutan dan kekhawatiran, wa taysir, dengan dengan kemudian mengharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jal, wala tusi'u dhanna billahi Azza wa Jal. Janganlah Anda memasang buruk sangka kepada Allah, nanti akan terjadi begini dan begitu. Kemudian muallif, kemudian penulis matan kitab Tauhid rahimahullah ta'ala dalam bab ini membawakan dua ayat. Namun insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qutana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.